bertemu lagi dalam permainan dan cerita anak Nusantara, Permata Nusantara. Hari ini kita akan mengikuti cerita Pino dan Tata di Lembang, Jawa Barat. Untuk itu, ayo kita panggil Pino dan Tata. Pino! Pino! Tata! Tata! Namaku Pino, aku suka bermain. Sialalalalalala. Hai teman-teman. Aku Tata, aku adik Kak Pino. Aku senang sekali bernyanyi. Sialalalala. Pino, Tata, anak pintar ingin mendengar cerita kalian. Sewaktu ayah mengajak Pino dan Tata ke Lembang, Jawa Barat. Baik, kami akan bercerita. Anak pintar, mari kita dengarkan cerita Pino dan Tata. Duduk yang baik ya, dan dengarkan dengan tenang ya. Jangan berbicara sendiri dengan temanmu. Apa berterima kasih, Pino? Karena ayah mengajak Pino dan Tata ke sini. Ke apa ya namanya? Observatorium. Pino, Tata, coba tirukan ayah. Oke. Observatorium. Iya, bagus. Akhirnya Pino dan Tata bisa mengucapkan observatorium. Iya ya. Pino, Tata, nanti kalau kita sudah masuk ke dalam observatorium, kita bisa melihat benda-benda langit. Tata, apa saja benda langit itu? Benda langit? Pasti bulan, bintang, matahari juga benda langit kan ya? Iya Pino, benar. Tata juga jawabanmu benar. Kalau hanya untuk melihat benda langit, kenapa harus ke observatorium ini ya? Pertanyaanmu bagus Pino. Oh iya, nama observatorium ini adalah Bosca. Nah, di sini kita tidak hanya melihat, tetapi dengan alat khusus yang bernama teleskop, kita bisa melihat benda-benda langit itu dengan lebih jelas. Teleskop? Iya. Teleskop itu apa ya, ya? Nah, teleskop itu adalah nama lain dari teropong bintang. Jadi, teleskop adalah alat optik untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang dan bulan, agar tampak lebih dekat dan jelas. Ayah, observatorium Bosca ini sangat ramai ya? Iya, antrenya lama sekali. Iya, Pino, Tata, kalian harus sabar ya. Antri itu membuat kita belajar tertib, disiplin, dan juga menghargai orang yang datang lebih awal. Nomor antrian 123, 124, dan 125 dimohon memasuki ruangan. Nah itu nomor kita. Ayo kita masuk. Asik, hore! Ternyata bulan sebesar itu ya, ya? Iya, bulan ternyata sangat besar dan kulitnya tidak halus. Banyak lubang-lubangnya. Seperti jalan di dekat kamu kita ya, Kak Pino? Berlubang-lubang. Lubang. Kalian memang anak yang cerdas dan ceria. Ayah jadi ingat. Ingat apa ya? Dulu waktu ayah masih kecil, Ayah pernah bermain bersama dengan teman-teman. Permainannya tentang bulan dan bintang. Bermain? Aku suka, aku suka. Iya, Pino. Nah, permainan ini dulu dimainkan waktu petang. Cara bermainnya, pertama-tama anak-anak melakukan home pimpah. Yang menang akan menjadi pemimpin. Permainan ini punya dua pemimpin. Yang satu disebut pemimpin bulan, dan yang lain disebut pemimpin bintang. Dua pemimpin akan saling berpegangan tangan dan membentuk terowongan. Kemudian, pemain yang lain berbaris dan berpegangan pundak teman sambil menyanyi. Menyanyi? Iya. Itu kesukaanku. Sha-la-la-la-la. Iya, Tata. Permainan ini dilakukan sambil menyanyi. Lagunya berjudul Lan Lantang, singkatan dari kata bulan dan bintang. Pemain berjalan melewati terowongan sambil menyanyikan lagu Lan Lantang. Nah, ketika lagunya sampai di kata terakhir, yaitu belakang, maka dua pemimpin atau penjaga terowongan itu akan menurunkan tangan dan menangkap anak yang pada saat itu ada di dalam terowongan. Wah, seru nih. Ada yang menjaga dan ada anak yang tertangkap. Terus bagaimana ya? Nah, terus pemain yang tertangkap tadi ditanya, "Kamu mau pilih bulan atau bintang?" Kalau anak tadi memilih bulan, maka ia akan berdiri di belakang bulan. Kalau anak yang tertangkap itu memilih bintang, berarti ia harus berdiri di belakang bintang. Betul kan, Ayah? Iya, betul, Pino. Setelah masing-masing pemimpin punya anggota dan semua pemain habis tertangkap, maka pemimpin bulan dan pemimpin bintang switch. Switch itu dilakukan oleh dua orang saja. Kalau lebih dari dua orang, baru dilakukan home pimpa. Iya, Tata. Switch itu pilihannya ada dua macam. Bisa dengan gunting, kertas, batu, atau gajah, semut, manusia. Iya. Kalian memang anak ayah yang cerdas. Sekarang ayah lanjutkan ya. Iya, ya. Jika hasil switch itu dimenangkan oleh pemimpin kelompok bintang, maka anggota kelompok bulan pindah ke kelompok bintang. Begitu sebaliknya. Kemudian, pemimpin yang kalah switch akan berubah menjadi matahari. Tugas matahari adalah menangkap anggota di tim yang menang. Permainan berakhir jika semua anak sudah tertangkap. Wow, Ayah, aku sangat suka permainan ini. Permainan lan-lantang. Tapi tadi Ayah bilang ada lagunya. Ajari Tata dong ya. Iya, Ayah hampir lupa. Begini, lagu permainan lan-lantang. Lan-lantang, pilih bulan atau bintang. Lan-lantang, bulannya terang benderang. Lan-lantang, bintangnya sangat cemerlang. Tang-tung-tang, siapa yang engkau senang? Silakan berdiri di belakang. Anak pintar, itu tadi cerita Pino dan Tata saat berkunjung ke Planetarium Bosca bersama Ayah. Kalau kalian mendengarkan sungguh-sungguh, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Permainan apa ya yang Ayah ajarkan kepada Pino dan Tata? Lan-lantang. Ya, benar. Apa kepanjangan dari lan-lantang itu? Siapa tahu? Iya, bulan dan bintang. Benar sekali. apa nama alat yang bisa digunakan untuk melihat benda-benda di langit? Apa? Teleskop? Ya, benar. Teleskop adalah alat untuk melihat benda langit yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Anak pintar, setelah mendengar penjelasan ayah tentang bagaimana cara memainkan lan-lantang, Pino dan Tata berencana mengajak teman-temannya untuk melakukan permainan lan-lantang. Bagaimanakah keseruan Pino, Tata dan teman-temannya saat bermain lan-lantang? Dengarkan kelanjutannya dalam Permata Nusantara track berikutnya. Sampai jumpa anak pintar. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.